Terus berdiri aku dalam kegelapan. Dimana ku cari jalan cintaku? Apa masih ada lagi? Terus bertemu kita dalam kegelapan. Dimana hendakku berselindung pada cinta atau hati ini. Aku ingin kau merasakannya. Aku ingin kau mendengarkannya. Sukar untukku tinggal karena semua dah jadi dalam cinta. Aku ingin kau mengerti lagi. Aku ingin kau seperti dulu. Selami hati ini, jangan biarkan aku kesorangan. Kasih cintaku dalam ketenangan, agar aku dalam dakapanmu. Jangan tinggal ku sendiri.